cinta. Biarlah cinta kita dipisah orang tua. Asa di hati indah berubah. Sayang, sabarlah oi adi. Mungkin coi ko jalannya nasib cinta. Indah di dunia, di akhirat, di nanti juo. Indah.